Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan pendengar setia acara Through the Bible. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Kami bersama-sama akan mengajak Anda membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita tiba di 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena kasih-Mu. Pagi ini kami masih bangun dan bisa melakukan berbagai hal yang dapat memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami ingin mempelajari firman-Mu, karena dengan demikianlah kami menjadikannya penuntun hidup kami. Kami menjadikannya pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati akal budi yang Engkau berikan pada kami, agar kami dapat memakainya untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi akan dibaca sampai ayat yang ke-18. Ya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya bahwa Tuhan, dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu berbuat apa yang baik, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kiranya dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dalam salam dari padaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Iya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, surat 2 Tesalonika ini memang agak pendek. hanya 3 pasal. Karena pada dasarnya surat ini menjawab beberapa persoalan yang mendesak, karena ada informasi yang datang bahwa di sana penganiayaan semakin bertambah berat, ya, sehingga terjadi berbagai hal. Rasul Paulus takut bahwa jemaat di Tesalonika imannya gugur karena mengalami penganiayaan yang semakin berat. Tetapi dia perlu memuji mereka karena mereka ternyata sangat kuat, ya, dan iman mereka malah bertumbuh di dalam kesulitannya. Memang biasa, ya, iman orang Kristen akan bertumbuh, iman orang Kristen akan teruji jikalau mengalami penganiayaan dan menjadi murni. Dan justru di saat-saat santai, ya, di mana tidak ada penganiayaan sama sekali, nah, di saat seperti inilah maka penyesat akan merajalela, khotbah sukses teologi akan sangat tepat waktu, ya, karena dengan tanpa penganiayaan maka teologi sukses akan menyeru-nyerukan, ya, keuntungan secara jasmani, materi dan duniawi di dalam mengikut Yesus. Tetapi jikalau penganiayaan meningkat, ya, terhadap orang Kristen, maka sukses teologi tidak bisa maju karena tidak cocok gitu. Nah, kemudian ada juga informasi di pasal 2, ya, yaitu bahwa ada kesalahpahaman, tentang ini masalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan sudah datang, ya, sehingga Rasul Paulus perlu menguraikan panjang lebar bahwa jangan percaya itu karena akan terjadi ini, ya, pengangkatan yang menahan, ya. Jadi manusia durhaka itu akan datang, ya, kalau yang menahannya sudah diangkat. Jadi penganiayaan yang intensif itu ditafsirkan oleh mereka bahwa antikristus sudah datang, ya. Ditafsirkan mereka bahwa manusia durhaka itu sudah datang. Nah, Rasul Paulus berkata belum, ya, sampai yang menahannya diangkat, ya, disingkirkan. Nah, yang menahannya itu apa? Ya, yang menahannya itu hanya Tritunggal Allah yang mampu, ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya dan orang percaya yang berkumpul yang disebut tubuh Tuhan Yesus. Nah, inilah yang menahan. Kalau ini terangkat, ya, ini diambil, maka tidak ada lagi penghalang bagi manusia durhaka untuk melaksanakan semua keinginan hatinya di bumi ini. Dan saat itulah akan terjadi, ya, segala sesuatu yang telah direncanakan oleh antikristus itu, ya, si manusia durhaka. Jadi antikristus yang katanya itu adalah perbuatan iblis yang disertai dengan berbagai rupa-rupa perbuatan ajaib, ya, dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, ya, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya yakin orang Tesalonika tidak akan mengejar mujizat, ya, karena mereka mendapat peringatan dari Rasul Paulus bahwa iblis akan muncul, ya, tentu, ya, tidak dalam wujudnya, tetapi dia memakai manusia, ya, untuk mengadakan, ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah, dengan cara begitu menyesatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya pelayanan rasul-rasul di akhir-akhir dari pelayanan rasul-rasul mereka tidak melakukan mujizat lagi, ya. Mereka melakukan mujizat di awal-awal pelayanan itu adalah untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul, ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 bahwa tanda mujizat, semua kuasa itu adalah pembuktian bahwa mereka adalah rasul. Di akhir pelayanan mereka, artinya setelah jemaat menerima bahwa mereka adalah rasul, itu tidak lagi mereka melakukan mujizat. Kita lihat Rasul Paulus sendiri sakit ya. Di dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata ya, dia berkata kepada Timotius supaya Timotius yang sakit itu jangan hanya minum air putih tapi sedikit anggur gitu ya. Nah, kemudian di suratnya kepada jemaat Korintus, dia beritahukan bahwa ada itu utusan iblis yang menggoconya ya. Tetapi dia minta, dia sudah doa 3 kali, tetapi Tuhan bilang tidak ya, itu tidak disembuhkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, di akhir-akhir pelayanan rasul ya, mereka tidak melakukan mujizat lagi. Nah, oleh sebab itu hati-hatilah ya terhadap ya siapapun juga yang menyeru-nyerukan tentang masalah mujizat ya. Karena ini bahaya. Tuhan sudah memperingatkan ya bahwa iblis datang dengan ya, menarik orang pakai mujizat ya. Oleh sebab itu ya, siapapun yang mencondongkan hatinya kepada mujizat ya, dia dalam bahaya tinggi ya, di dalam bahaya tinggi. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak memakai mujizat sebagai alat untuk menarik orang lagi, karena mustahil jikalau dia memperingatkan kita akan hal itu lalu dia sendiri pula memakai hal itu untuk menarik orang ya, jadi mustahil itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 3 ini ya, di pasal 3 kita lihat ada 2 hal yang sangat-sangat utama disinggung di sini, yaitu masalah separation ya, masalah separation dan masalah ketertiban hidup ya, masalah separation. Nah, kita mulai di ayat 1 dikatakan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami katanya, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Nah, Rasul Paulus ya, Rasul Paulus meminta supaya jemaat Tesalonika berdoa agar ya, ketika mereka memberitakan Injil ya, Injil ya sungguh menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur ya, dan akan lebat ya, jadi mendapat kemajuan seperti telah terjadi di antara kamu, seperti terjadi di Tesalonika. Jadi berdoa supaya Tuhan menolong ya, Tuhan menolong, supaya Tuhan memimpin langkah mereka, supaya Tuhan ya memberkati ya, pemberitaan Injil itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu saling mendoakan ya. Nah, berdoa adalah satu privilege yang Tuhan berikan kepada kita, satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang menjadi anak-anaknya. Karena ya, kalau ya, kalau Tuhan sudah set segala hal sejak kekal ya, tidak bisa diubah-ubah lagi ya, sudah set mati begitu seperti yang diyakini oleh kelompok Calvinis ya, maka percuma kita berdoa lagi gitu ya, karena kita doakan juga nggak bisa berubah lagi, dan kita tidak berdoa juga tidak jadi masalah, jadi tidak perlu berdoa lagi gitu. Tetapi kita tahu bahwa justru ya, Tuhan yang maha kuasa, maha tahu dan maha kasih, dan Tuhan yang melampaui segala-gala itu ya, memiliki sifat yang agung dan mulia itu, memberikan kita hak istimewa, privilege sebagai seorang anak menyampaikan kepadanya kerinduan hati, permintaan kita kepadanya. Dan tentu ya, dia sebagai Bapa yang bijak ya, mempertimbangkan semua yang kita minta itu ya, apakah itu kebaikan ya, kebaikan bagi kita semua, kebaikan bagi kemuliaan kerajaan sorga ya. Dan kita perlu ya mengikuti ya, kita boleh berdoa, tetapi kita harus memahami ya, betapa seluruh ya, seluruh rangkaian ini program Allah, ya, itu akan terlaksana untuk kemuliaannya, dan ya kita termasuk di dalamnya. Kalau kita meminta, ya, kalau kita meminta dan itu baik, ya, Allah mempertimbangkan itu baik, ya, maka Dia akan melakukannya karena kasih-Nya kepada kita. Dan kemudian di ayat 2, dan supaya kami terlepas dari para pengacau, ya, dan orang-orang jahat. Jadi doakan supaya Injil bisa maju dan supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai ayat ini seolah-olah, ya, itu iman itu dikasihkan, ya, bulat-bulat begitu, seperti kita dipilih kemudian dikasih iman gitu. Kita tidak bisa menafsirkan, artinya menyimpulkan, ya, membuat kesimpulan hanya dari satu ayat atau bahkan satu kalimat saja. Nah, karena kita mesti cocokkan dengan semua ayat di tempat yang lain, ya. Kita tahu memang sampai timbul iman di dalam diri seseorang, iman di dalam diri seseorang itu adalah melalui pemberitaan Injil, ya. Iman timbul dari pendengaran. Di ayat 14 pasal 2, ya, masih dalam kitab yang sama, katanya, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Jadi kita Allah memanggil orang melalui Injil yang diberitakan, ya, Injil. Nah, di surat Roma dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Jadi dengan kata lain, kalau kita combine, kita gabungkan semua ayat yang berhubungan dengan ini, lalu kita tarik kesimpulan, maka kita akan dapatkan bahwa, ya, Injil diberitakan, kemudian orang itu menanggap secara positif, ya, dan Roh Kudus masuk ke dalam hatinya sesuai dengan Efesus 1 ayat 13. Nah, dengan demikian maka terjadilah benar dalam diri orang itu, ya. Jadi itu adalah ini pemberian Allah, tanggapan manusia, semuanya combine jadi satu gitu, ya. Tergabung jadi satu. Jadi Injil diberitakan, ya. Kemudian orangnya mendengar, ya, mendengar, memberi tanggapan positif, ya, Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, ya. Jadi ini, ya, terjadilah proses, ya, yang bisa seketika, ya, dan ya bisa juga melalui mendengar beberapa kali gitu, mendengar beberapa kali, ya. Jadi ada berita Injil, ya, ada respon positif, bertobat, ya, percaya apa yang didengar, kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hati. Nah, itulah terjadi, akhirnya orang itu menjadi orang yang beriman. Jadi kurang salah satu komponen ini, maka tidak akan terjadi iman, ya, tidak akan ada iman. Jadi sebenarnya komposisi iman itu adalah knowledge, feeling, and will, ya. Jadi ada pengetahuan, pengenalan, ada perasaan, ya, kemudian ada kehendak, ya. Jadi kita tahu bahwa pengetahuan ini tahu dulu, ya, mendengar, karena Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ada mengatakan bahwa memang barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya, katanya. Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak mendengar? Nah, ini, ya. Jadi mereka tidak bisa percaya kalau tidak mendengar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Rasul Paulus berkata, berdoa supaya mereka terlepas dari para pengacau, ya. Ya, sejak zaman dahulu sampai sekarang, ya, itu pengacau selalu ada, ya, pengacau, ya. Pengacau adalah orang-orang yang, ya, mungkin memanfaatkan kelemahan penegak hukum, ya, memanfaatkan kelemahan penegak hukum, dan orang-orang yang menganggap dirinya benar, kalau sampai ke menganggap dirinya benar, kalau tidak mengapa-ngapakan orang lain masih nggak apa-apa, ya, biarin aja, kan dia anggap dirinya benar, ya, biarkan saja gitu. Tetapi menganggap dirinya benar kemudian menganiaya, menindak orang lain gitu, Nah, ini yang tidak beres, ya. Jadi pengacau, ya, dan orang-orang jahat, ya, jahat hatinya jahat, ya. Nah, orang yang menganiaya orang itu sudah pasti hatinya jahat, ya. Sebab bukan semua orang, ya, beroleh iman yang tadi kita uraikan. Kemudian ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Nah, Tuhan adalah setia yang menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, ya. Jadi Rasul Paulus perlu membesarkan hati, perlu ini menguatkan mereka dengan berkata bahwa Tuhan yang setia. Memang Tuhan bukan tidak tahu apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika, tetapi ya dia menguatkan hati mereka. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa ada terjadi peperangan antara penguasa bumi ini, penguasa dunia ini, dengan Raja Sorgawi, ya, dengan Bapa kita. Jadi ada peperangan, ya. Jadi kalau negara sekarang ini kira-kira ada gangguan hubungan diplomatik, bahkan terjadi perang. Nah, bayangkan, jadi kita yang terjebak di negara musuh, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Tidak heran kalau kita jadi susah gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi kita mengalami kesusahan, ya, itu adalah baik bagi kita. Mengapa baik? Oh, kok susah jadi baik, bagaimana? Karena seperti Rasul Paulus sudah katakan, itu membuktikan bahwa kita warga kerajaan sorga. Kalau kita disayang, kita bukan warga kerajaan sorga, ya. Tetapi karena kita dimusuhi oleh ini negara yang memusuhi negara kita, berarti kita betul-betul warga negara yang dari sebelah sana gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah, kemudian ya, itu baik bahwa setiap penganiaya, setiap kesusahan yang kita derita, ya, itu akan ini berimbas atau akan menghasilkan hadiah bagi kita, ya, hadiah. Jadi setiap kesusahan yang kita alami itu akan ditukar dengan hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau enggak mau susah, ya enggak ada hadiah gitu, ya. Kalau tidak mau melayani, tidak mau bekerja, tidak ada hadiah. Jadi itu adalah baik. Dan kesusahan yang kita alami, yang kita tekuni dengan setia, justru itu menunjukkan betapa kasihnya kita, betapa kita setianya kita terhadap kerajaan sorga, kerajaan kita gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah katanya, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, ya. Nah, Tuhan tahu kita mengalami segala hal itu dan Tuhan menguatkan kita, ya. Murid Tuhan atau anak Tuhan yang baik itu bukan yang berdoa supaya Tuhan singkirkan semua rintangan, semua kesusahan, biar jalannya mulus, lebih mulus dari jalan tol. Itu anak cengeng, ya, anak cengeng. Tetapi anak yang baik, murid yang baik selalu berdoa, Tuhan, ya, saya tahu saya akan mengalami apa saja, berbagai hal, dan jikalau saya harus mengalami semua itu, kuatkanlah saya, kuatkanlah saya. Ini anak manis, ya, ini anak yang baik. Jadi Tuhan menguatkan kita, ya. Tuhan menguatkan kita, ya. Tetapi Tuhan adalah setia, Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan, ya. Jadi apa yang telah dipesankan, Rasul Paulus yakin, ya, itu dilakukan oleh orang Tesalonika dan tetap akan dilakukan lagi di depan, ya. Jadi jemaat yang baik, jemaat yang setia, jemaat Tesalonika ini kalau dilihat dari tulisan Rasul Paulus, itu adalah jemaat yang hebat, ya, jemaat yang setia, jemaat yang mengalami penganiayaan namun sangat kuat, ya. Ini jemaat teladan, ya, jemaat yang bagus gitu, ya. Nah, kiranya Tuhan, ya, tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah, ya, dan kepada ketabahan Kristus. Jadi biarlah hati kita tertuju pada ketabahan, ya, Kristus. Jadi senantiasa menjadikan Kristus sebagai contoh hidup kita. Ketika kita menderita, kita tetap menjadikan Kristus sebagai teladan kita, contoh kita dalam penderitaan gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di ayat yang keenam, ya. Katanya, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ya, ini adalah tindakan pemurnian dan tindakan pemisahan, ya. Jadi separation. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau di dalam sebuah jemaat lokal terjadi perbedaan pengajaran, ya, maka tidak bisa tidak akan terjadi perpecahan, ya, akan terjadi perpecahan dan pemisahan. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa percaya tentang penyatuan kekristenan secara keseluruhan. Kita katakan bahwa persatuan yang Tuhan mau itu adalah persatuan jemaat lokal, ya, persatuan jemaat lokal. Karena di dalam satu jemaat lokal itu hanya boleh ada satu macam doktrin. Jadi kalau dalam satu jemaat lokal itu tidak boleh ada beberapa pengajaran, tetapi satu macam pengajaran, ya, satu macam pengajaran. Nah, kita tidak disuruh dan kita tidak berambisi untuk berjuang supaya kekristenan secara keseluruhan itu menjadi satu organisasi, satu macam, satu komando, tidak. Tetapi kalau satu pengajaran, ya oke, okay. Namun begini, kalau kita tarik pelajaran dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya kalau di dalam satu jemaat lokal terjadi dua macam pengajaran, maka tidak terhindarkan akan terjadi pemisahan, ya. Akan terjadi pemisahan, artinya ya pasti akan pecah jadi dua jemaat karena ada dua pengajaran gitu. Ada dua pengajaran. Nah, biarlah nanti sampai akhir zaman, sampai Tuhan datang, ya, nanti pengajaran mana yang benar. Tetapi masing-masing bisa saling bersaksi, masing-masing bisa saling berargumentasi, ya. Berargumentasi, dan itulah yang Tuhan mau. Nah, di dalam satu jemaat lokal itu hanya boleh ada satu pengajaran, karena satu jemaat lokal itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Nah, tidak mungkin ada penyatuan seluruh kekristenan kalau masing-masing setia pada pengajarannya yang berbeda. Kecuali masing-masing melepaskan atau masing-masing meninggalkan, ya, tuntutan perbedaannya, ya, tuntutan perbedaan. Jadi itu yang akan terjadi, di mana ada kelompok yang mempromosikan penyatuan, ya, seluruh kekristenan dengan katanya, jadi kita tidak bicara tentang doktrin lagi, kita bicara tentang kasih, ya, kita bicara tentang kasih, maka ya akhirnya makin hari kita tidak bicara tentang doktrin dan tinggal satu macam, yaitu kasih saja. Sebab tidak mungkin Saksi Yehova, ya, Advent, Baptis, ya, kemudian Reform, ya, bisa bersatu gitu, ya, kalau masing-masing mempertahankan pengajarannya. Itu mustahil, ya, mustahil, kecuali semua pihak drop doktrinnya, ya, semua pihak tinggalkan pengajaran yang diperjuangkan itu, dan ya artinya kita tidak bicara semua itu lagi, berarti semuanya itu dilepaskan dan kemudian kita hanya mengambil kasih, ya, sebagai yang kita pegang semuanya. Nah, baru bisa. Nah, kalau begitu terjadi, maka itu akan menyebabkan, ya, kekristenan kehilangan intinya. Karena apa? Doktrin keselamatan itu inti, ya. Doktrin Alkitab itu dasar, ya. Kemudian doktrin gereja itu adalah praktikal yang dimana Tuhan mau gereja dilaksanakan di muka bumi ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Kalau kita semua drop ini pengajaran itu dan kita pungut kasih dan pegang itu saja, maka gereja menjadi tempat yang tidak bisa menyelamatkan orang lagi. Mengapa? Karena pengajaran doktrin keselamatannya sudah ditinggalkan, ya, hanya pungut kasih saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita lihat bahwa yang Tuhan inginkan adalah tiap-tiap gereja lokal, ya, Anda boleh menyerukan apa yang kamu percaya, walaupun itu berbeda, tidak apa-apa, serukan saja. Kita argumentasikan, saling bersaksi, ya, saling memperkenalkan doktrin yang kita percayai. Nah, biarlah kita melihat, ya, yang mana yang benar, yang mana yang sungguh-sungguh Alkitabiah, dan berdoa supaya Tuhan berikan kita hikmat untuk menilai yang benar, ya, dan untuk membuktikan bahwa kita cinta kebenaran, maka kita meninggalkan yang kita simpulkan tidak Alkitabiah, dan kita memungut atau mengambil pengajaran yang kita simpulkan, yang kita yakini itu sungguh Alkitabiah. Nah, harus demikian, ya. Jadi kita lihat di sini katanya, Paulus mau supaya orang-orang yang tidak menuruti ajaran yang telah disampaikan oleh rasul, ya, yang hari ini kita baca juga, orang itu ditandain, ya, orang itu ditandain, dan jangan bergaul dengan dia. Jadi ada separation, ya, ada pemisahan gitu. Ada pemisahan. Jadi doktrin tentang pemisahan itu memang diajarkan. Nah, kemudian ayat 7, sebabnya kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Ya, jadi rasul-rasul adalah teladan kita sebagaimana mereka mengikuti Kristus, ya. Rasul-rasul, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi dalam hal bekerja, dalam hal ketertiban hidup, ya, kita juga harus mengikuti teladan Rasul Paulus. Nah, kita lihat di sini Rasul Paulus sengaja memberi teladan, ya, dan katanya teladannya itu apa? Dan tidak makan, ya, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi prinsip Rasul Paulus itu sangat indah, sangat agung sekali, ya. Dia tidak mau makan roti orang dengan percuma. Jadi dia tidak mau tidak bekerja gitu. Dia bekerja, dia ingin, ya, menopang hidupnya sendiri. Nah, kalau tiap-tiap orang mempunyai prinsip seperti Rasul Paulus, ya, wah, di dunia ini tidak ada orang yang malas, ya. Semua orang akan bekerja dengan giat, karena dia tidak mau makan roti orang dengan percuma, katanya. Tapi berusaha, berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, di antara orang Tesalonika. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang harus dikhotbahkan oleh pemimpin-pemimpin di gereja, ya, dikhotbahkan, ya. Nah, di sini di ayat yang ke 9, kan, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, ya, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab, kan, ya, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi, ya, peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, ya. Jadi orang yang tidak mau bekerja, dia tidak boleh makan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya lupa tepatnya tahun berapa, kalau tidak salah tahun 2000, ya. Kalau tidak salah saya tahun 2000, waktu kami mau mengadakan seminar di Batam, ya. Terus mengadakan seminar di Batam, nah, terus ada dua orang mahasiswa senior yang berangkat naik kapal laut menuju ke Batam untuk pergi ke sana mengurus tempat dan menyebarkan brosur segala macam. Sehingga pada waktu, ya, satu hari sebelum seminar baru saya pergi pakai pesawat waktu itu. Dan, nah, mereka dua mahasiswa yang pergi naik kapal laut itu bertemu dengan seorang wanita Jepang yang naik kapal laut juga, ya. Wanita Jepang ini dia seorang perawat, ya, yang ambil cuti setelah bekerja sekian tahun, diambil cuti, ya. Dan kemudian, ya, karena dia baik, kemudian dia diundang juga untuk ya sama-sama membagikan brosur ya. Bayangkan dia turis itu ya, turis yang ikut membagikan brosur ya, kemudian diundang untuk tinggal sama-sama di keluarga yang menampung ini kami yang dari Jakarta di situ. Dan kemudian waktu kami makan di restoran dan saya tanya namanya, dia kasih tahu. Kemudian saya tanya dalam rangka liburnya jalan-jalan sudah pergi kemana saja. Wah, dia sebut nama, dia sudah ke Vietnam, ke Burma, ke India, pokoknya Asia Tenggara, Asia ini hampir semuanya sudah dia keliling, sampai ke Indonesia. Dan dia Indonesia dari Jakarta ya, dia supaya irit bisa keliling lebih banyak tempat, dia naik kapal laut dan dia jalan kaki dari apa ya, kalau nggak salah dari ini Kebun Sirih jalan kaki ke Tanjung Priok. Wah, saya kagetnya bukan main ya. Dan akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan dia di meja makan. Saya tanya dia, kamu sudah keliling banyak negara ya. Nah sekarang tolong kasih tahu saya apa kesan kamu terhadap Indonesia, terhadap orang-orang Indonesia. Saya tanya dia, apa kesan kamu bandingkan dengan masyarakat di negara lain yang kamu kunjungi. Yang bikin saya kagetnya bukan main-main, tahu nggak? Dia bilang apa? Orang Indonesia ini katanya malas, lazy. Ah, saya kagetnya bukan main. Akhirnya saya berkata kepada dua mahasiswa senior yang saya kirim ke sana, saya bilang, "Anda coba kalian dua dengar baik-baik apa yang dia ucapkan ini," saya bilang. "Dengar baik-baik. Apa dia katakan?" Dia katakan bahwa orang Indonesia dibandingkan dengan yang bangsa lain yang dia temuin itu, orang Indonesia malas, saya bilang. Dia ngomong begitu. Ini bukan saya yang ngomong, tapi dia ngomong ini orang Jepang ya. Orang Jepang, perempuan Jepang ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh, tidak usah marah. Kita tidak usah marah. Kita cukup periksa hati ya. Betul enggak bahwa orang Indonesia itu malas ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kita lihat ya, apa penilaian orang lain terhadap diri kita ya, apa penilaian mereka, you know. Dan ini mungkin ya akibat dari ini pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin politik maupun pemimpin spiritual ya, itu tidak memberikan contoh dan dorongan yang sepatutnya, yaitu supaya kita membangun ya diri menjadi orang yang rajin ya, memiliki karakter yang rajin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang ketinggalan ya, ketinggalan dari bangsa yang lain ya. Dan ya akhirnya betul-betul ya, kalau Anda menjadi bangsa yang ketinggalan, tidak ada apa yang kita bisa banggakan. Ya waktu di Indonesia sih Anda tidak terasa ya, tetapi pada waktu jalan-jalan ke luar negeri ya, Anda dengar dari Indonesia mereka tanya begitu ya, artinya begini ya, tidak ada sesuatu yang positif yang orang dengar dari Indonesia, kan sedih gitu ya. Kita kan sedih ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, terutama orang Kristen di Indonesia, saya katakan ya, baiklah kita menjadikan diri kita teladan ya, baiklah kita menjadikan diri kita komponen bangsa yang memajukan bangsa ini ya. Dengan apa ya? Mari kita rajin ya. Kita harus memberi contoh kepada orang bagaimana bekerja dengan rajin ya. Kalau tidak bekerja, jangan makan katanya. Oh, ini sebuah prinsip yang sangat-sangat agung ini ya. Setiap kali Anda makan ya, setiap kali ambil piring mau makan, coba tanya, sudah bekerja apa belum gitu ya. Sudah sungguh-sungguh bekerja. Ada orang bilang begini, aduh saya mau cari kerja tapi tidak ada pekerjaan. Kalau seluruh bangsa di seluruh rakyat di masyarakat di bangsa ini ya, tidak ada yang menciptakan pekerjaan, semua orang mau cari kerja, gimana cara dapat kerjanya? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak demikian ya. Nah, kita harus meningkat dari orang yang cari kerja menjadi orang yang memberi kerja. Nah, orang yang memberi kerja itu ya, haruslah orang yang sangat dihormati. Nah, di Indonesia ini ya dulu ya, sekarang sudah agak mendingan, habis ribut-ribut tahun 98 ya, sampai mereka mencemooh orang yang pakai mobilnya bagus di jalanan ya, you know? Dan ya, bahkan pejabat juga ikut-ikutan. Saya berkata itu adalah sikap yang bodoh, ya, sikap yang bodoh. Nah, kalau semua orang di Indonesia ini yang kaya pada pergi, ya, tinggal yang miskin semuanya di negara ini, ya. Nah, bagaimana kita bisa ada pekerjaan? Ya, bagaimana orang bisa dapat pekerjaan? Biasanya orang yang memberi pekerjaan itu adalah orang yang punya duit, yang punya modal, yang bikin pabrik itu orang yang punya modal. Kalau dia tidak merasa at home di sini, kalau dia tidak merasa dihormati, kalau tidak merasa aman, dia pindah ke negara lain sudah pasti. Dia punya duit, dia bisa pindah ke mana aja dia mau, kan? Nah, itu akan menyebabkan malapetaka di negara ini, ya. Jadi ini adalah hal yang sangat buruk, ya. Justru masyarakat harus bersikap bahwa orang yang kaya, yang berhasil, yang sukses, ya, loh, ya tentu bukan hasil korupsi. Kalau hasil korupsi itu tidak ada kemuliaan sedikit pun, ya, tidak ada kemuliaan. Tetapi kalau orang yang kaya karena dia rajin bekerja, karena dia berhasil, itu orang pantas diberi hormat, gitu, pantas disanjung oleh karena kehebatannya, ya. Jadi kita harus membedakan. Nah, berhubung Indonesia ini negara korupsi yang sangat besar, yang sangat ini, ya, urutannya sangat sangat ini, ya, juara gitu, juara sekali, maka masyarakat Indonesia sampai-sampai tidak bisa membedakan orang kaya koruptor dengan orang kaya yang hasil perjuangannya sendiri, gitu. Ah, ini jadi repot sekali, ya. Padahal sebenarnya gampang sekali membedakannya, ya, gampang sekali. Nah, kita lihat, ya, di Indonesia ini tidak ada, ya, tidak, kenapa tidak ada rasa malu. Nah, kalau pegawai katakanlah, ya, ya, siapa saja yang jadi apa, sebenarnya anaknya juga tahu bapaknya korupsi, gitu, ya. Katakanlah gajinya 1 bulan 5 juta gitu, ya. Gajinya 1 bulan 5 juta. Wah, untuk ukuran Jakarta ini gajinya sebulan 5 juta. Wah, anaknya dia bisa naik mobil sampai, ya enggak, 400-500 juta, ya toh. Itu saja sudah heran, ya toh. Itu saja sudah heran. Belum lagi istrinya sekali pergi ke supermarket, ya toh, bawa itu dorongannya itu penuh isikan barangnya, ya enggak. Nah, kemudian anaknya, wah, belanja seperti duitnya nggak pakai nomor, gitu, ya, you know? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, you know? Itu semua orang tahu sebenarnya dari mana ini orang datang dapat duit banyak begitu, ya, nggak? Anaknya juga tahu mungkin bapaknya korupsi, ya, tahu kok, ya, karena gajinya, resminya gajinya sekian. Apakah ada penghasilan lain lagi, gitu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, negara ini, ya, ini keseriusan untuk memberantas korupsinya masih palang tanggung. Karena apa? Sampai hari ini belum mau atau belum bisa diloloskan itu undang-undang ini pembuktian terbalik, ya. Kalau di negara maju yang sudah anti korupsinya sedemikian rupa, itu ada undang-undang pembuktian terbalik, ya. Nah, kalau orang memiliki harta seperti diumumkan punya 20 miliar di bank, ya, loh, punya rumah sana sini, pembuktian terbalik itu tinggal minta dia buktikan 20 miliar itu, tolong ceritakan itu datang dari mana. Kalau tidak bisa cerita datang dari mana, tidak ada bukti dia datang dari mana, maka itu mungkin hasil liar, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya gampang sekali. Nah, kalau pemberantasan korupsi di Indonesia ini berjalan dengan baik, ya, dengan baik, kalau negara ini bersih, ya, dari koruptor, gitu, maka barulah ada kemuliaan bagi orang yang ada uang, ya. Berarti kalau orang yang kaya, itu bukan kaya korupsi, itu berarti, wah, ini orang jago, ya. Antara dia dapat warisan, ya, dapat warisan pun itu memang haknya, kan, ya, tau, karena mungkin bapaknya yang hebat, gitu, ya, orang tuanya hebat, atau kalau bukan bapaknya hebat, kakeknya hebat, ya, dia dapat dia dapat warisan. Antara dia dapat warisan, ya kemudian dia hasil usahanya. Kalau kakeknya miskin, bapaknya miskin, oh sekarang dia kaya, wah berarti oh dia memang jago sekali gitu. Nah, ada kehormatan terhadap orang yang berusaha keras gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekali lagi di Indonesia ada terjadi kekacauan penilaian ya, kekacauan penilaian karena orang banyak koruptor yang dapat duitnya enggak beres ya toh, dan pengusaha juga KKN begitu, sehingga ya pandangan orang terhadap orang kaya itu ya apa miring gitu ya, jadi enggak enak gitu, enggak enak. Nah, akibatnya apa? Yang kaya karena rajin dan lain sebagainya pun akhirnya kena getahnya gitu. Semestinya mereka orang yang dihormati gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat di sini katanya, kalau tidak makan ya lebih baik jangan makan. Nah, kami katakan ini karena kami dengar. Nah, rupanya ada informasi dari Tesalonika, kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Wah, tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja katanya, tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ah, busybody gitu ya. Jadi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna dia. Dia tidak tertib bekerja. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Sekali lagi saya ingin supaya orang Kristen memperhatikan apa yang Rasul Paulus tekankan di sini, supaya orang Kristen ya hidup tertib ya, sebagai teladan, sebagai contoh hidup tertib dan sungguh-sungguh ya bekerja, sungguh-sungguh makan roti dari hasil tangan sendiri katanya. Nah, kemudian di ayat 12 ya, orang-orang yang demikian ya kami peringatkan, orang-orang yang bagaimana, yang tidak tertib hidupnya itu ya, tidak tertib ya, nonton malam-malam, bangun siang-siang ya, tidak bekerja. Nah, ini yang contoh yang tidak baik gitu ya, akhirnya jadi pengangguran ya, you know. Pengangguran, aduh bagaimana ya, enggak apa ini ya bisa jadi contoh. Oh, tidak ya, itu buruk sekali ya, buruk sekali. Kemudian ya ini dalam kebutuhan hidup ya selalu kurang, dan kalau kondisinya demikian, oh itu bisa gawat itu ya. Kadang-kadang malah bisa tergoda untuk menginginkan barang orang, satu tingkat lagi ngambil barang orang gitu ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, katanya orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang ya, tetap tenang. Jadi jangan alasan Tuhan Yesus mau datang kembali ya, bahwa kita enggak usah kerja lagi. Jangan macam begitu ya. Nasihati katanya supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, ulang-ulang makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik ya. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik ya. Nah, jika ada orang yang tidak mau ya, jika yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, katanya tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Nah, kembali lagi di sini katanya ya, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Karena apa? Karena orang Kristen harus menjadi teladan, harus menjadi contoh ya, harus menjadi contoh bagi masyarakat lain ya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan ya, karena kita punya pengajaran yang baik, karena kita punya Alkitab di tangan kita, karena kita adalah masyarakat yang rapi, karena kita ada petunjuk dari Tuhan ya, maka kita harus hidup tertib, hidup baik ya. Nah, melakukan segala sesuatu dengan baik ya, contoh ya. Begini ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus mempunyai prinsip demikian ya. Kalau semua orang di muka bumi ini seperti saya ya, maka dunia akan jadi lebih baik lagi ya, dunia akan jadi lebih indah. Bahkan orang Kristen harus berkata demikian, yaitu jika semua orang di gereja seperti saya, gereja akan jadi lebih baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus ber, berpikir demikian ya. Orang Kristen harus sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh berpikiran demikian, di mana orang Kristen harus menjadikan dirinya teladan dalam semua hal ya, dalam masyarakat, bahkan dalam gereja, di mana orang Kristen harus berani berkata bahwa ya, contohlah saya. Dan jikalau semua, katakanlah di kalau semua rakyat Indonesia hidup seperti saya, maka negara ini tidak perlu polisi gitu. Ya, negara ini akan damai sejahtera, aman tentram, jikalau semua masyarakatnya, jikalau semua rakyatnya seperti saya. Bahkan di gereja pun ya, orang Kristen harus berlomba untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi satu dengan yang lain, di mana orang Kristen harus berani berkata ya, coba kalau setiap anggota jemaat seperti saya, maka gereja ini akan jadi lebih baik ya, maka gereja ini akan jadi lebih berfungsi, gereja ini akan menjadi gereja yang penuh dengan kesaksian kalau setiap anggota jemaatnya seperti saya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Rasul Paulus berkata, tandainlah orang yang tidak mau menuruti nasihat ini. Ini berarti dia betul-betul pembangkang, tidak mau hidup tertib ya, adalah ini pengacau dan orang yang mendatangkan ini ya, faktor negatif ya dalam jemaat. Kalau dalam jemaat jadi faktor negatif, maka dalam masyarakat akan juga jadi begitu ya. Nah, di ayat yang ke-14 tadi katanya, biar dia malu katanya kalau kita tidak mau bergaul dengan dia. Nah, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Tentu ya, kita tidak memusuhi siapapun juga ya, tetapi kita ingin memberitahukan kepada orang-orang tertentu bahwa kita tidak setuju dengan sikapnya, bahwa kita tidak ini ya, tidak menerima ya apa yang dia kerjakan, dengan cara yang memberitahukan kepada dia bahwa itu tidak benar, itu tidak baik. Nah, tentu kita tidak mau jadi sahabat dari orang yang ya, cara hidupnya atau hidupnya tidak tertib itu ya. Nah, di sini katanya, tetapi tegurlah dia sebagai ya seorang saudara, tegur dia. Nah, menegur orang itu adalah hal yang baik ya. Jadi kita, apalagi saudara satu jemaat, kita harus berani menegurnya dengan penuh kasih. Kemudian ayat 16, dan ia, ya Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, ya kepada jemaat Tesalonika yang baik, ya yang menjadi contoh. Tuhan kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus, ya dalam segala hal. Ya. Salam daripadaku, ya salam daripadaku Paulus ya, katanya. Ini salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Nah, inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku, katanya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Jadi isi surat yang di depan itu ditulis oleh ya penulis ya, mungkin Paulus hanya membaca, menyebutkannya dan ditulis ya. Ada yang menafsirkan mungkin karena Paulus ada gangguan pada matanya, atau matanya minus, mungkin terlalu banyak baca perkamen sehingga dia tidak efektif menulis. Tetapi di ujung dari surat itu dia tulis sendiri, salam ini kutulis dengan tanganku. Jadi supaya jemaat-jemaat tahu ya, tidak ada orang yang memalsukan surat Paulus lagi gitu. Bahwa ini ditulis, nah bisa lihat, oh ini gaya tulisannya Rasul Paulus begitu ya. Jadi ini seperti tanda tangan gitu, seperti tanda tangan ya. Nah, inilah bentuk tulisanku ya. Tulisan inilah tanda dalam setiap surat katanya, beginilah tulisanku. Karena di sini ada orang yang memalsukan tulisan Rasul Paulus ya, mengirim dan berkata bahwa ini surat dari Paulus, kasih perintah ini itu yang berbeda gitu. Oke, jemaat yang pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat 18, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Jadi kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Nah, puji Tuhan ya, kita bisa selesaikan 2 Tesalonika ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu atas kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan menolong, memimpin kami agar kami makin hari makin kuat di dalam Engkau menghadapi apapun juga. Dan hidup tertib sebagai murid-Mu yang penuh dengan kesaksian. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.